Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أو مسلمين dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di subuh kali ini. Kita kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimudahkan langkah kaki kita untuk menuju ke rumah Allah, ke masjid, melakukan ibadah ketundukan kepadanya semata. Tidak mudah orang bisa salat subuh, Pak. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Athqalus shalah lil munafiqin salatus subhi wal isya." Salat yang paling berat dilakukan orang munafik itu salat subuh dan isya. Apalagi di Toraja. Dingin. Enak-enaknya ditemani oleh guling. Tetapi ternyata dengan panggilan hayya 'alas shalah, dengan panggilan hayya 'alal falah, kaki kita tergerak juga. Ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada nabiyuna wa habibuna wa rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya manusia seluruhnya itu butuh akan Allah Subhanahu wa taala sampai kepada puncak kebutuhan yang sangat. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian itu semuanya fakir. Fakir itu di bawahnya lagi miskin, Pak. Fakir itu artinya sampai kepada puncak yang sangat butuh kepada Allah. Al-fuqara'u ilallah. Kita semua fuqara, orang yang fakir butuh kepada Allah. Walaupun sebagian dari kita ada orang yang kaya, tapi yakin dan pasti yakin banyak kebutuhannya kepada Allah. Dan dialah Allah yang maha kaya. Makanya tidak ada dari sisi ini hakikatnya manusia tidak ada yang kaya, Pak. Setinggi apapun bangunan yang dia miliki, dia masih butuh pertolongan Allah. Berarti dia butuh Allah. Berapa unit pun dia memiliki kendaraan, masih ada problem dalam rumah tangganya, dia masih butuh perbaikan. Berarti dia masih butuh Allah. Manusia itu selalu butuh dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijadikan seluruh apa yang Allah perintahkan kepadanya, ibadah, ketundukan, penghambaan diri, semuanya terdapat nilai-nilai harapan, tuntutan, addu'a, doa. Makanya para ulama, Pak, membagi doa menjadi dua. Yang pertama du'aul ibadah, doa ibadah, yaitu ibadah itu sendiri adalah doa. Karena tidak ada satupun ibadah kecuali di dalamnya terdapat nilai-nilai doa. Ada enggak orang yang sholat, Allahu Akbar, saya enggak mau harapkan surga, saya enggak mau harapkan diampuni Allah, saya enggak mau harap, enggak ada. Itu namanya orang gila itu. Orang sinting. Tetapi orang yang ibadah, dia pasti memiliki harapan. Saya berharap agar saya dimasukkan surga, saya berharap agar saya diampuni. Ini kan talab. tuntutan, keinginan, harapan, inilah yang namanya addu'a. Doakan harapan, Pak. Dan yang kedua, para ulama mengatakan bahwasanya doa yang kedua adalah addu'a, du'aul mas'alah, doa meminta kebutuhan kita. Setiap orang punya kebutuhan. Nah, ini yang pembahasan kita. Ada yang minta agar keluarganya diperbaiki, ada yang minta agar rezekinya ditambah, agar minta ya dimudahkan jodohnya. Ada juga yang minta walaupun jarang minta ditambah jodohnya. Macam-macam permintaan, intinya minta. Ada juga yang minta agar diluluskan, ada yang minta agar disukseskan, ada yang minta agar dipanjangkan umurnya. Permintaan, berbagai permintaan kepada Allah. Hebatnya, Pak, hebatnya namanya doa. Berbeda kita meminta kepada manusia. Manusia punya batasannya. Baru proposal saya sudah dibatasi. Boleh mengajukan proposal, tapi dengan batasan tidak boleh di atas 200 juta. Itu baru proposal. Belum lagi dikabulkan atau tidaknya. Itu urusan nanti. Baru permintaannya saya sudah dibatasi. Ternyata yang dicairkan cuma 50 juta. Kenapa? Karena memang manusia punya batasan. Hebatnya doa kepada Allah, Pak. Hebatnya doa kepada Allah, Bu. Tidak pernah dibatasi. Kita mau minta sebanyak-banyaknya. Bahkan semakin kita memperbanyak permintaan kepada Allah, semakin memungkinkan untuk dikabulkan. Satu kali kita angkat tangan, di situ minta rezeki, di situ minta panjangkan umur, di situ minta kemudahan, di situ minta agar sholat kita diterima, di situ minta ini, minta ini. Perbanyak doa. Pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan. Ingat, kata pasti bukan dari saya. Kata pasti bukan dari ustaz, bukan dari ulama. Kata pasti itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk berdoa. Jadi hebatnya ibadah doa ini, sudah Allah perintahkan, Allah jamin pasti dikabulkan. Dan Allah nyatakan siapa yang tidak mau beribadah, berdoa kepadanya, berarti dia orang yang sombong. Orang yang sombong. Allah nyatakan dalam satu ayat ini kesimpulan dari apa yang kita sebutkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan kalian telah berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku. Karena Allah tahu manusia pasti sampai kepada puncak butuh. Banyak kebutuhan kita, Pak. Dari kita tanam kol, tanam bawang, di sini sama dengan rekannya. Tanam tanaman juga. Bawang, Pak, ya? Oh, tidak tanam. Anggaplah begitu, menanam. Sudah berdoa, punya kebutuhan supaya Allah tumbuhkan, kan? Sudah tumbuh, punya harapan lain lagi supaya Allah suburkan. Sudah subur, punya harapan lain lagi supaya Allah buahkan. Sudah buah, punya harapan lain lagi supaya Allah banyakkan. Berbagai harapan, ini baru satu perkara, satu masalah. Belum lagi dalam masalah keluarga, belum masalah jual beli, belum lagi dalam masalah ini. Sudah panen saja, sudah di rumah saja, masih ada harapan supaya laku. Coba kalau tidak laku, bikin kotor rumah saja. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdoa kalian kepadaku, kata Allah, astajib lakum, pasti aku akan kabulkan. Siapa yang mengatakan pasti? Allah yang maha mengabulkan seluruh doa. Astajib lakum. Kemudian Allah ancam, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang takabur, sombong dari beribadah kepadaku. Tadi masalah doa, sekarang kok masalah ibadah. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya doa itu adalah ibadah, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Jangan kalau minta ke mbah dukun. Mbah dukun tidak punya apa-apa. Mau minta rezeki, mau minta kaya, mau minta jodoh sama mbah dukun. Padahal mbah dukunnya juga tidak punya apa-apa. Kebanyakan dukun miskin. Bagaimana minta rezeki sama dia? Bagaimana minta rezeki kepada dia? Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, siapa yang berdoa kepada sembahan selain Allah, la burhana lahu bih, jelas dia tidak ada dalil padanya. Fa inna ma hisabuhu 'inda rabbi, perhitungannya nanti di sisi Allah, Allah ancam. Hati-hati. Berdoa hanya kepada Allah, bukan kepada kuburan. Orang kubur yang di kuburan itu yang butuh doa kita, Pak. Kita doakan dia, bukan kita berdoa kepadanya minta rezeki, minta ya jodoh, minta ini, tidak. Berdoa hanya kepada Allah. Kapan kita berpaling dari berdoa kepada Allah? Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati, siapa yang takabur sombong enggak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannam madakhirin. Dia akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah punya satu ilmu. Ilmu yang sangat penting. Yaitu siapa yang berdoa pasti dikabulkan. Siapa yang berdoa pasti dikabulkan. Selama doanya memang batas-batas kewajaran itu pasti bisa dikabulkan ya. Karena ada orang, Pak, meminta sesuatu yang Allah sudah larang, itu tidak mungkin terjadi yang seperti itu. Coba kita mati-matian minta berdoa supaya saudara kita yang sudah meninggal hidup lagi, enggak mungkin. Karena kita sendiri salah dalam doa. Berdoa pada perkara yang Allah sudah pastikan tidak mungkin terjadi. Saya berdoa, semoga saya dihidupkan di zaman Nabi Musa. Ya enggak mungkin lah. Selain itu, yang Allah tidak halangi untuk terkabulkan, pasti terkabulkan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kok masih ada yang tidak terkabulkan, Ustaz? Kalau ada doa yang tidak terkabulkan, maka jangan tuduh Allah, tuduh diri kita. Mungkin kita salah dalam berdoa, mungkin kita tidak memenuhi apa yang Allah inginkan di dalam berdoa. Kita tidak memenuhi apa yang Allah inginkan di dalam berdoa, karena doa itu pasti terkabulkan, Pak. Kalau sudah terpenuhi apa yang Allah inginkan di dalam berdoa itu pasti terkabulkan, tapi pengkabulannya juga macam-macam modelnya. Ada pengkabulan doa dalam bentuk ini yang kita sering harapkan, minta A dikasih A. Ya Allah, berikanlah aku, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang saleh. Langsung, begitu menikah, langsung hamil istrinya. Berarti doanya langsung terkabulkan. Ada doa yang cara pengkabulannya adalah Allah palingkan dia dari keburukan. Berarti dia mendapatkan hal yang lebih butuh daripada yang dia doa dengannya. Karena Allah lebih tahu. Ya Allah, mudah-mudahan bakso saya laku, ya Allah, jualan bakso. Allah kabulkan dengan cara apa? Di jalan dia terjatuh, tumpah semua baksonya. Itu pengkabulan dari Allah. Kenapa? Karena ternyata di tempat dia jualan bakso, di tempat dia jualan bakso, ya, itu di sana ada musibah besar, kebakaran. Yang mungkin saja dia ikut kebakar, dan ternyata rumahnya dia, seandainya dia tidak cepat pulang ke rumah, kemalingan. Karena dia pulang, malingnya enggak jadi beraksi. Kan mungkin saja. Allah lebih tahu, ternyata dengan tumpahnya sekedar sedikit baksonya, dia pulang enggak jadi kemalingan. Itu cara yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga cara pengkabulan doa Allah tunda supaya apa? Supaya menumpuk Allah tingkatkan. Tundanya juga ada dua. Tundanya dalam bentuk nanti kalau dia sudah dewasa, dia sudah tua, atau tundanya sekalian nanti di akhirat. Semuanya dikabulkan, Pak. Jangan tuduh Allah. Nabi SAW sangat melarang. Kata beliau, la yamutanna ahadun minkum. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian meninggal duluan. Hatta yuhsinudzon bi rabbih, sampai dia memperbaiki persangkaannya kepada Rabbnya, kepada Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Dosa besar berburuk sangka kepada Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seorang itu bisa diterima doanya karena kalau memenuhi persyaratan dan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana banyak syarat-syarat doa, Pak. Cuma kita hanya akan sebutkan dua. Yang dengan dua ini insya Allah sudah melingkup dan mencukupi seluruhnya. Dua ini disebutkan dalam satu ayat. Satu ayat. Kapan terpenuhi dua, pasti, pasti, dan pasti terkabulkan. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, Allah itu bisa enggak sih ngabulkan doa? Allah itu dengar enggak sih keluhan kita? Allah itu begini-begini tidak sih? Fa inni qarib, katakan bahwasanya aku sangat dekat. Bagaimana kedekatan Allah? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan seluruh permintaan, seluruh doa, seluruh keinginan, seluruh harapan, seluruh tuntutan setiap orang yang mengharap dan berdoa kepada-Ku. Allah sendiri yang jamin. Tapi syaratnya falyastajibuli. Hendaklah dia memenuhi panggilan. Banyak orang permintaannya banyak tapi tidak mau penuhi panggilan Allah. Ya Allah, mudahkanlah urusan saya. Dipanggil hayya 'alas shalah, pura-pura tidak dengar. Syaitan saja, Pak. Dipanggil hayya 'alas shalah, terbirit-birit lari. Kata Nabi, wala hudurat. Sampai dia meninggalkan suara azan itu sejauh-jauhnya sampai terkentut-kentut. Manusia azan hayya 'ala shalah tidak mau mendatangi, temannya syaitan. Yang takut azan itu tuh enggak syaitan. Berarti manusia yang takut yang namanya azan itu syaitan. Azan sudah jelas-jelas dikumandangkan, belum lagi kalau ada peraturan tidak boleh suara azan keluar. Ya. Tambah jadi alasan lagi. Falyastajibu li, penuhi panggilanku, kata Allah. Perintah kita sholat, Allah perintah kita ini, Allah perintah kita ini, Allah perintah ini. Penuhi panggilan Allah. Makhluk saja, Pak. Ogah-ogahan. Tidak mau memberi kita kalau kita tidak penuhi. Apa yang diinginkan? Ya, makhluk. Allah itu di atas segalanya. Coba, ada karyawan selalu molor-molor, selalu terlambat masuk kerja, kadang gak masuk kerja, suka bantah sama bosnya, disuruh bosnya, gak mau, ngapain? Pas datang waktu gajian, dia yang duluan minta dinaikkan gajinya, mungkin tidak? Ya tidak mungkin. Permintaannya minta dinaikkan gajinya, tidak mungkin. Orang Solis, orang Makassar bilang tidak mungkin pakai eng. Ya kan? Tidak mungkin. Ini makhluk, bagaimana lagi Allah? Walillahil mathalul a'la. Hanya bagi Allah perumpamaan yang setinggi-tingginya. Kita cela Allah. Kita jauhi Allah. Kita tidak mau penuhi panggilan Allah, lalu kita minta kepada Allah. Bagaimana caranya? Diktator. Lihat dalam Al-Qur'an Allah panggil, ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Panggilan Allah. Wahai manusia, makanlah. Makanlah dari apa yang ada di permukaan bumi yang halal dan yang baik. Hati-hati diktator. Kalau enggak kita jaga ini, apalagi tamu-tamu yang datang dari luar mau coba-coba, Banyaknya rumah makan yang ini. Mau coba-coba deh sekali kan. Panggilan Allah, makan yang halal saja. Jauhi yang haram. Kita tidak mau menjauhi, tidak bakalan doa kita dikabulkan, Pak. Penuhi panggilan Allah. Makanya saya akan sebutkan satu contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membuat suatu percontohan. Beliau menyebutkan suatu kisah. Tsumma dzakara rajul. Beliau menyebutkan seorang laki-laki. Yutilu safar. Dia safarnya jauh sekali. Nanti orang ini berdoa, Pak. Kita tahu enggak orang yang safar itu orang yang dikabulkan doanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la yurad." Ada tiga orang yang tidak mungkin ditolak doanya. Salah satunya du'aul musafir, doanya orang yang musafir. Yang kedua du'aul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Yang ketiga du'aul walid liwalidihi. Doanya orang tua kepada anaknya. Yang pertama kita jadikan inti. Doanya orang yang bersafar dikabulkan, Pak. Pasti Allah yang jamin. Orang ini safar. Safarnya jauh lagi. Bukan sekedar Sidrat Toraja, enggak. Safarnya dari ujung Sulawesi sampai ujung Sulawesi. Ash'asa. Rambutnya acak-acakan. Aghbara. Berdebu. Ini tanda orang betul-betul butuh, kan? Semakin butuh orang, semakin mungkin dia dikabulkan doanya. Semakin butuh orang, semakin dia mungkin untuk dikabulkan doanya. Berarti wah, orang ini bakal dikabulkan. Ditambah lagi kondisinya, yamuddu yadaihi ila sama. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit, Pak. Tahu tidak? Di antara sifat doa yang pasti dikabulkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yastahyi 'anil 'abdi rafa'a yadayhi ila as-sama' fa yaruddahu sifra." Allah itu malu. Allah itu malu terhadap seorang hamba yang dia angkat kedua tangannya ke langit berdoa minta ini, lalu dia turunkan tangannya, Allah kembalikan dalam kondisi tidak dikabulkan. Allah malu, pasti dikabulkan itu. Pasti dikabulkan. Ini angkat tangan dalam berdoa. Berarti orang ini luar biasa, memungkinkan dikabulkan. Ditambah lagi doanya, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Rabb, kata Rabb, itu sifat, nama dan sifat Allah yang luar biasa, yang paling hebat maksudnya. Rabb itu mencakup yang mencipta, yang menguasai, yang mengatur, yang memberi rezeki. Dia jadi berdoanya tidak pakai kata lagi, ya Razzaq, wahai yang memberikan rezeki, ya Khalik, wahai yang mencipta, tidak, tapi langsung lengkap, ya Rabbi, wahai yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai, yang memberikan rezeki. Luar biasa. Dan tahukah kita bahwasanya diantara ciri doa yang pasti terkabulkan adalah doa menggunakan nama-nama Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbi, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, kata Allah. Hanya milik Allah nama-nama yang baik itu, maka berdoalah menggunakannya. Berarti luar biasa, Pak, doanya ini, orang ini. Kira-kira dikabulkan enggak? Weh, kira-kira dikabulkan. Bahkan sampai ke jenjang mungkin pasti dikabulkan. Tapi ternyata ada penghalangnya, Pak. Orang ini ternyata tidak dikabulkan doanya. Kenapa? Istijabahnya tidak ada. Pemenuhan panggilan Allahnya tidak ada. Allah suruh dia makan yang halal. Apa kata Nabi? Wa mat'amuhu haram. Wa mashrabuhu haram. Wa malbasuhu haram. Wa qudiya bil haram. Fa'anna yustajabu lidhalik. Makanannya haram. Minumannya haram. Pakaiannya haram. Dibesarkan dari perkara yang haram. Bagaimana Allah mau kabulkan? La ilaha illallah. Ternyata al-istijabatu lillah. Memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala peranannya paling atas. Siapa yang tidak memenuhi panggilan Allah? Jadi, Pak, tuduh diri kita. Kenapa ya doa saya tidak dikabul-kabulkan? Mungkin saya kurang taat kepada Allah. Mungkin saya kurang tunduk kepada Allah. Mungkin ibadah saya masih asal-asalan. Allah perintahkan kita Pak dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Istajibu lillahi walil rasul. Ida da'akum lima yuhyikum. Jangan pernah ragu untuk terus memenuhi panggilan Allah. Wahai orang-orang yang beriman. Istajibu lillah. Penuhi panggilan Allah. Walil rasul. Penuhi panggilan Rasul. Ida da'akum. Jika kalian dipanggil. Rasul panggil kita apa jamaah? Rasul suruh kita apa? Sholat jamaah. Allah suruh panggil kita apa? Suruh tegakkan sholat. Rasul suruh kita apa? Suruh mengabdi kepada Allah. Suruh berdoa kepada Allah. Allah suruh kita apa? Perhatikan banyak ayat-ayat perintah kepada kita. Idza da'akum. Jika Allah telah memanggil kalian. Lima yuhyikum. Dengan perkara yang menghidupkan kalian. Padahal kita Pak, biar tidak taat juga hidupkan. Tapi kenapa dalam ayat ini Allah sebutkan penuhi panggilan Allah, penuhi panggilan Rasul terhadap perkara yang bisa menghidupkan kalian? Karena sebenarnya kita bagaikan orang yang mati, Pak. Kita ini bagaikan jasad atau mayat yang berjalan tanpa ibadah pada Allah. Tidak ada bedanya kita dengan binatang, Pak. Bahkan kita lebih jelek dari binatang. Kenapa? Binatang memang tidak diberi akal. Makanya dalam Al-Quran ada orang yang disifatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran balhum kal'an'am, bahkan mereka itu seperti binatang. Inhum illa kal'an'am, tidaklah kecuali mereka seperti binatang ternak. Di ayat yang lain disebutkan balhum awal, bahkan mereka lebih sesat. Kenapa? Binatang wajar. Memang mereka diciptakan untuk makan dan minum, kawin saja. Manusia diciptakan untuk ibadah, ternyata juga makan, minum, dan kawin saja kerjanya. Apa bedanya? Bahkan lebih jelek. Istajibillah, penuhi panggilan Allah, penuhi panggilan Rasul. Yang kedua, wal yu'minu bi. Hendaklah mereka beriman kepadaku, perbaiki keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keyakinan kita Pak. Yakin pasti dikabulkan. Iman itu dalam hati. Keyakinan yang kuat, keikhlasan luar biasa. Jangankan kita Pak. Orang kafir. Orang musyrik. Yang jelas-jelas keluar dari Islam. Ketika dia dalam kondisi tertentu. Dia kembali. Dia hilangkan kesyirikannya. Dia hilangkan kekafirannya. Dia kembali kepada Allah. Akhirnya dikabulkan juga oleh Allah. Apalagi kita yang jelas-jelas dari asalnya sudah muslim Pak. Mana buktinya? Ayat. Idza rakibu fil fulk. Jika mereka meraungi lautan, orang-orang musyrik. Datang ombak yang begitu besar. Perahunya kecil. Angin yang begitu dahsyat. Kalau dari sisi kemungkinan, tidak ada kemungkinan selamat. Pasti tenggelam mereka. Apa yang mereka lakukan? Da'allah mukhlasina lahuddin. Mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala berdoa kepadanya. Mukhlisina lahuddin. Dengan mengikhlaskan ibadah doanya hanya kepada Allah. Dibuang selain Allah. Betul-betul hanya ada Allah di dalam hatinya. Ya Allah selamatkan kami. Ya Allah selamatkan kami. Dibuang selain Allah. Dibuang perantara-perantaranya. Apa yang terjadi? Pada manajahum ilal bar. Mereka diselamatkan ke daratan. Selamat mereka. Tapi ketika mereka selamat di daratan, idahum syirikun, dasar orang-orang musyrik, mereka kembali lagi melakukan kesyirikan. Ini contoh dalam Al-Quran. Contoh dalam hadis. Disebutkan dalam hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala. Di peristiwa Fathu Makkah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang bersama rombongannya, maka tinggallah orang-orang yang tinggal, wafarro manfar, dan pergilah orang yang pergi. Jadi di situ kan Pak, peristiwa besar Fathu Makkah itu hebatnya tidak ada pertumpahan darah, karena kaum muslimin datang rombongan yang begitu besar, maka yang terjadi adalah ada tiga kondisi. Kondisi pertama, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manik kau lihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Ada yang tetap dalam agamanya, tapi kondisinya ini yang kedua, tetap dalam agamanya, tapi mereka harus tunduk kepada Islam. Dalam artian mereka harus bayar pajak, mereka harus bayar upeti, mereka harus bayar ini, mereka harus ikut aturan negara Islam. Ya. Ada golongan yang ketiga, tidak mau Islam, tidak mau juga tunduk. Ngapain kita tunduk? Tapi tidak bisa tinggal di Mekah, karena sudah dikuasai kaum Muslimin. Akhirnya apa? Farra man farra. Pergilah orang yang mau pergi. Tapi diam-diam, takut. Termasuk diantara yang pergi adalah Ikrimah ibn Abi Jahal. Dia pergi melakukan perjalanan dengan perahu. Dia naik ke perahunya dengan beberapa orang. Di situ ada pemilik perahu. Cuma pemilik perahunya orang Muslim. Dia mengantarkan saja kan, karena upah. Dia pun berangkat. Sampai di tengah lautan datang asin. Angin yang sangat kencang. Mengombang ambing mereka. Semakin kencang. Nasihat sahibus safinah, pemilik perahu, mengatakan, akhlisu lillah. Ikhlaskan sekarang doa kalian hanya kepada Allah. Gak ada lagi cara lain. Pasti kita binasa. Pasti kita tenggelam. Ikrimah bingung. Dia lari gara-gara gak mau masuk Islam, kok sekarang disuruh ikhlaskan doa kepada Allah. Tapi dia mau ngetes, menguji. Ujian yang di dalamnya terdapat tekad. Dia mengatakan, demi Allah, seandainya betul-betul keikhlasan itu bisa menyelamatkan, saya sekarang meminta kepada Allah, hanya kepada Allah, seandainya saya betul-betul diselamatkan, saya akan kembali untuk bersyahadat di hadapan Muhammad. Ternyata bang, dengan ucapan ini Allah selamatkan. Allahu Akbar. Keikhlasan, keimanan yang luar biasa. Bagaimana dikabulkan pak? Kalau iman kita sudah rusak, keyakinan kita terhadap Allah sudah rusak. Di antara rusaknya keimanan kita, keyakinan kita terhadap Allah, su'udzon, berburuk sangka. Saya sudah berapa tahun doa terus minta anak, Allah tidak kabulkan. Sudah tidak usah sekalian. Nah, ini rusak ini sudah. Keyakinan rusak terhadap Allah. Makanya di antara salahnya dalam berdoa, al-isti'jal bid-du'a, minta buru-buru dikabulkan doa. Yang lebih tahu tentang kita itu Allah, Pak. Bukan kita. Kita ini hanya mengharap, dan harapan kita itu disesuaikan dengan perkiraan kita. Mungkin itu baik bagi kita, tapi Allah lebih tahu. Kita minta anak karena anggapan kita anak itu lebih baik bagi kita, tapi Allah lebih tahu. Mungkin saja ketika kita diberikan anak, kita semakin lalai. Kan banyak orang begitu. Ya Allah, tinggal saya di kampung ini yang tidak punya HP, berikanlah saya rezeki HP. Ternyata setelah punya HP, mana pernah sholat. Kalaupun sholat, selalu pikirannya di HP. Lagi kalau ada telepon, Allahu Akbar, ding ding ding ding ding ding ding ding. Coba, apalagi suaranya aneh-aneh. Pernah pak di suatu pondok pesantren lagi, masa suara dering HP-nya kentut. Pas orang lagi sholat bunyi, tutut, ketawa semua orang. La ilaha illallah. HP ini luar biasa musibahnya. Tidak dideringkan saja, oh, tidak didering deh. Getar saja, getar. Allahu Akbar, getar. Mengganggu juga, siapa yang telpon ini ya, siapa yang telpon ini, pikirannya. Bukan lagi ikhlas kepada Allah. Ini merusak. Ini contoh ya. Tidak digetar saja, dimatikan saja. Sudah terpikir, oh, tadi ada balasan belum ya, ada balasan belum ya. Karena kita gak tahu HP ini kebaikan untuk kita atau bukan. Ada orang yang bisa memanfaatkan HP. Makanya kalau kita minta itu minta kebaikan. Doa yang paling luar biasa, minta kebaikan. Mau minta dunia, kebaikan. Kebaikan dunia. Jangan sampai dunia yang diberikan kepada kita membuat rusak kita. Makanya doa yang paling bagus apa? Rabbana atina fid dunya hasanahnya, jangan ketinggalan. Wahai Tuhan kami, berikan kepada kami di dunia ini hasanah, kebaikannya. Minta HP, HP supaya baik untuk kita. Kalau tidak baik untuk kita, jangan diberi ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga apa? Minta kebaikannya. Jangan sampai di akhirat, ya kita betul-betul semua ke akhirat nanti. Tapi di akhirat juga ada neraka. Minta kebaikannya. Makanya para ulama selalu menganjurkan kalau kita minta apa-apa, kaitkan selalu dengan kebaikan. Ya Allah, jika anak itu baik untuk saya, berikanlah saya anak. Kalau tidak baik, ya jangan diberi. Kan begitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan seorang sudah kardia stajibu li, memenuhi panggilan Allah? Wal yu'minu bi. Beriman kepada Allah, yakin la'allahum yarsudun. Semoga mereka akan mendapatkan petunjuk, maka doa mereka pasti, pasti dan pasti, jangan ragukan lagi, pasti dikabulkan. Semoga ini bermanfaat. Apa yang benar katanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari kekurangan diri kami, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kepada kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Sekian, subhanallahi wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.